kita dinilai dan kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari hamba-hambanya yang beristiqamah di atas agamanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebagaimana tadi telah kita ungkapkan, kita telah melewati bulan Ramadan, bulan yang utama di antara bulan-bulan yang Allah datangkan dalam setahun. Alhamdulillah, sedikit banyak bulan ini memberikan tarbiyah, pendidikan ruhani, selain tentunya kita bisa merasakan dengan jasmani kita, yaitu pendidikan imaniyah kepada kita semuanya, yang tentunya Allah tidak akan mungkin mendatangkan bulannya ini tanpa makna dan tanpa arti, dan sekedar dilewati begitu saja, tetapi Dia yang Maha Hakim, Maha Bijaksana, Maha memiliki hikmah yang dalam, yang luas. Tentunya dengan Ramadan yang telah kita lewati, ada pengaruh yang besar, ada tujuan yang besar terhadap kita, hamba-hambanya. Kalaulah dikatakan dengan Ramadan kita tadi meraih amal, kita berharap berbekal amal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tentunya sudah cukup bagi kita. Karena itulah kita diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beramal ibadah di hadapannya. Tetapi tentunya tidak semua amal diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagai bentuk tarbiyah ruhani imaniyah kepada kita, bagaimana kita dengan bulan Ramadan memastikan apa yang kita kerjakan di atas takwa, dan selanjutnya dengan perjalanan hari-hari berikutnya mengisi usia umur kita yang mudah-mudahan Allah barokahi kehidupan kita, usia kita ini, mengisi usia kita, umur kita, juga diharapkan mengisinya dengan ketakwaan dan amal dibarengi ketakwaan. Kenapa demikian? Ma'ruf bagi kita semua, Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanyalah menerima hambalan, atau Allah hanyalah menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba-hambanya yang bertakwa, yang membarengi amalannya dengan ketakwaan. Sehingga Ramadan yang indah yang telah kita lewati, demikian hari-hari yang akan kita jalani, kalau amal kita tidak dibarengi dengan ketakwaan, maka suatu hal yang sangat merugi, suatu hal yang sangat disesali di kemudian hari. Kenapa? Karena amalan tersebut amalan yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanyalah menerima amalan orang-orang bertakwa. amalan yang amalnya itu diiringin dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, apabila kita telah sadar bahwa kita beramal mesti di atas ketakwaan, sehingga mudah-mudahan semua amal kita berjalan dengan ketakwaan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, apa yang kita dapati di bulan Ramadan bukanlah apa yang mesti kita tinggalkan di luar bulan Ramadan. Apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan bukan berarti apa yang kita tinggalkan di luar bulan Ramadan. Karena Rabb, Tuhan yang kita sembah, yang kita ibadahi di bulan Ramadan juga sama dengan yang kita ibadahi di luar Ramadan. Tuntutan untuk menegakkan ibadah dan amal sama tuntutannya di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah kecuali mereka untuk beribadah dengan penuh ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya orang-orang yang beriman dengan keimanannya, setelah dia menambah keimanan di bulan Ramadan, bagaimana dia menambah keimanan di bulan Ramadan? Beberapa amalan yang mungkin dia tidak realisasikan di luar bulan Ramadan sebelumnya. Seperti di antaranya amalan yang khusus yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Amalan ini adalah amalan yang kita bahkan banyak mengisi hari-hari kita, banyak mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah dimudahkan membaca Al-Quran. Ini sebagai salah satu contoh. Di antara contoh yang banyak, yaitu membaca Al-Quran. Tetapi di luar bulan Ramadan bukan berarti bacaan kita terhadap Al-Quran terhenti atau bahkan terputus atau bahkan berkurang. Tidak demikian. Amalan membaca Al-Quran menambah keimanan. Menambah keimanan. Apabila dibacakan kepadanya Al-Quran atau dia membaca Al-Quran, menambah keimanannya. Di bulan Ramadan. Maka di luar bulan Ramadan, kita yang berbekal iman, di dalam bulan Ramadan, bagaimana kita menambahnya di luar bulan Ramadan. Allah berfirman, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka bertambah. Iman mereka bertambah. Dan mereka bergembira dengan iman yang bertambah ini. Mereka berbahagia dengan iman yang bertambah ini. Sebagaimana tadi dikatakan, yang menambah keimanan diantaranya membaca Al-Quran. Selain di sana banyak yang menambah keimanan. Maka di luar bulan Ramadan, karena Rob yang satu yang kita ibadahi yaitu Allah, pada Ramadan dan di luar bulan Ramadan, maka mesti di luar bulan Ramadan kita juga menambah keimanan kita. Berbekal apa yang kita tegakkan, kita amalkan di dalam bulan Ramadan. Suatu yang bisa untuk kita tunaikan. Hanya saja di luar bulan Ramadan butuh jihad. Butuh mujahadah. Butuh kesungguhan dan keseriusan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid, orang yang berjihad itu bukan sekedar mengangkat senjata sebagaimana mujahidin di medan perang, tetapi mujahid dengan makna yang umum, orang yang bersungguh-sungguh di dalam menegakkan ibadah kepada Allah. Dia orang yang membawa dirinya bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Itu mujahid. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Itu mujahid. Sehingga ketika kita di luar Ramadan, yang kita rasakan di dalam bulan Ramadan, waktu demi waktu mudah bagi kita membaca Al-Quran. Mudah. Bahkan kita, alhamdulillah, di antara saudara-saudara sekalian ada yang mengkhatamkan syukur-syukur naam satu khataman di dalam bulan Ramadan. Ada yang dua kali khataman, ada yang tiga kali khataman, ada yang empat. Walhamdulillah. Tetapi dengan berlalunya bulan Ramadan, kita melewatinya, kita mendapati waktu di luar bulan Ramadan, maka ini butuh mujahadah. Tidak semudah dengan bulan Ramadan. Maka itulah diantara keutamaan Ramadan. Maka di luar bulan Ramadan, orang-orang yang beriman, bukan dia membiarkan imannya yang tadinya baik bertambah, kemudian imannya lama-kelamaan menjadi reda, surut, berkurang. Kenapa? Karena tambahan iman tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Apabila dia benar-benar dari orang yang beriman, maka seperti disebut dengan ayat tadi, orang yang beriman itu, dia menambah keimanannya. Dan ketika dia menambah keimanannya, wahum yastabsyirun. Mereka bergembira. Mereka bergembira, merasakan nikmat iman, merasakan manisnya iman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal orang yang sangat bersemangat dalam kebaikan. Kebaikan di sini amal ketaatan dan apa yang bernilai ibadah di sisi Allah. Karena itulah disinggung dalam sebuah hadis, secara umum, kana Rasulullah ajwadun nas wa kana Rasulullah ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Adalah Rasulullah di bulan adalah Rasulullah orang yang dikenal ajwadun nas. Orang yang dikenal sangat bermurah hati, berdermawan dalam semua kebaikan. Semua kebaikan. Dan lebih-lebih lagi apabila di bulan Ramadan. Tentunya riwayat ini ingin menukilkan kepada kita bahwa beliau di bulan Ramadan orang yang sangat banyak amalnya. Sangat banyak kebaikannya. Tetapi dengan riwayat ini ingin membimbing kita bahwa Rasulullah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Ajwadun nas wa kana ajwadu fi ma yakunu fi Ramadan. Sehingga kalau Nabi yang kita ikuti, Nabi yang kita cintai demikian, maka kita di luar bulan Ramadan bukan berarti selesai sudah kita beramal di bulan Ramadan. Tetapi di luar bulan Ramadan, kita malahan berserius. Di saat Ramadan itu pergi, setan mulai dilepas belenggunya. Setan-setan yang jahat dilepas belenggunya. Dan itu menunjukkan mulai tersebarnya kerusakan. Tidak perlu menunggu lama. Di malam Ramadan, di malam apa? Di malam Id. Di malam Id. Yang dengan munculnya hilal Syawal di malam Id, setan dilepas belenggunya oleh Allah. Di malam Id ini mulailah setan bergerilya, mulailah setan yang jahat itu mendatangi setiap hamba-hamba Allah. Maka itu di malam Id mulai tampak kerusakan. Hanya orang yang menyadari kerusakan tersebut bisa merasakan. Orang yang tidak menyadari dan tidak mengetahui kerusakan, dia tidak bisa merasakan. Dia melihat Id adalah malam yang menggembirakan. Dia lupa di sana banyak perkara-perkara yang dilarang kemudian dilakukan oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga perlu mujahadah di luar bulan Ramadan. Tentunya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Agar iman ini bertambah. Iman ini langgeng. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah. Ibadahilah Allah sampai mendatangimu kematian. Sampai mendatangimu kematian. Al-yakin al-maut. Kalau di bulan Ramadan kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan puasa wajib. Di sela-sela waktunya kita beribadah, ibadah tatawu, ibadah-ibadah sunnah. Mudah. Gampang. Sampai kemudian berakhir Ramadan. Maka di luar bulan Ramadan kita masih tetap menyembah Rabb kita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada waktu selesai menyembah itu sampai mendatangi kematian. Sampai al-maut itu datang. Karena itulah yang dikatakan oleh al-imam Al-Hasan Al-Basri. Al-amal laisa lahu ajal. Amal itu tidak memiliki ajal. Amal tidak ada ajalnya. Tidak pernah ada masa berhentinya. Illal maut, kecuali kematian. Yaitu seorang berhenti beramal kecuali datangnya kematian. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata'a lahu amaluhu illa salasin. Apabila mati anak Adam, terputus amalnya kecuali tiga, yang menunjukkan amal telah habis, telah berakhir setelah seorang wafat. Maka selama nyawa kita, ruh kita masih ada, selama itu kita dituntut untuk beribadah. Dituntut untuk beribadah. Dan di luar Ramadan, dengan sedikit perjuangan atau bahkan membutuhkan perjuangan, kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh yang kita kemukakan tadi, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak mudah bagi kita di luar Ramadan. Belum tentunya ada halangan dari dalam jiwa. Belum kita mendapatkan rintangan dengan keadaan yang kita dapatkan. Kesibukan sebagai seorang pemimpin rumah tangga, kesibukan sebagai seorang yang bekerja, dan yang lainnya. Ini mengurangi. Mengurangi, bahkan mungkin, mohon maaf, kita tidak menyentuh Al-Quran illa ayyaman, kecuali beberapa hari, mungkin, walhamdulillah syukur-syukur itu di hari Jumat. Tapi terkadang, enggak. Butuh perjuangan. Butuh mujahadah. Padahal, kalau seorang itu membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Lau 'aliman nas ma fi qira'atil Qur'an bitadabbur lastaghalu biha an kulli ma siwaha." Apabila seorang mengetahui apa yang ada dalam bacaan Al-Qur'an, dia akan menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an dari amalan-amalan yang lain. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Dia akan menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran saja dari amalan-amalan yang lain. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk menambah keimanannya. Dan tentunya menambah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menambah taufik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah. Demikian kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Dan banyak lagi. Kalau dia mengerti kata Imam Ibnu Al-Qayyim, dengan apa yang dia sibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, dia akan menyibukkan saja dirinya membaca Al-Quran daripada yang lainnya. Ini satu contoh. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, seorang dituntut di luar bulan Ramadan terus untuk beramal. Tidak hanya di bulan Ramadan. Demikian di luar bulan Ramadan, hendaknya dia ketika di bulan Ramadan telah mengumpulkan amal, berbekal amal, jangan sampai di luar bulan Ramadan dia lepas bekalnya ini, sehingga perjalanannya menuju negeri akhirat, tanpa bekal dan tidak memiliki bekal. Bagaimana seorang musafir tanpa bekal, tentunya dia akan binasa di jalannya sebelum sampai ke tempat tujuan. Itulah yang Allah singgung di dalam ayat, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah mengikat hewan buruannya. Dia berburu, dia dapatkan menjangan atau rusa atau hewan buruan, dia ikat. Tetapi kemudian hewan itu terlepas, lari. Sehingga dia sudah bersusah payah untuk mengumpulkan atau untuk mendapatkan hewan buruan tersebut. Tiba-tiba hewan buruan tersebut terlepas. Disebutkan oleh para ulama ayat ini sebagai bentuk pelajaran kepada orang-orang yang dia sudah beramal. Jangan setelah dia beramal dia lepas. Sedikit demi sedikit. Demikian kita ba'da Ramadan. Karena itu pula Rasulullah membimbing kita untuk selalu beramal dan beramal, kalaupun amalan itu ringan, kalaupun amalan itu mungkin mudah bagi kita untuk mengamalkannya, kita tegakkan, kita kerjakan. Karena bisa jadi dengan apa yang kita kerjakan dari amal tersebut, disertai dengan ikhlas, disertai dengan mutaba'ah, disertai dengan ketakwaan, maka bisa jadi dengan amal tersebut kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Meraih surga dengan sebuah amalan yang ringan. Tentunya telah sering kita dengarkan dari pengkhabaran Rasulullah bagaimana seorang masuk surga dengan sekedar dia menyingkirkan duri atau aral melintang yang mengganggu di jalan, atau apa yang melintang yang mengganggu di jalan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Rasulullah masuk ke dalam surga dibawa oleh Jibril. Lantas beliau melihat ada seorang yang lagi menikmati surganya. Lantas Rasulullah bertanya, orang ini kenapa bisa di sini dan kenapa bisa masuk ke dalam surga? Maka disebutkan penyebab masuk surganya, karena dia menyingkirkan kayu atau apa yang melintang dari jalan manusia. Apa yang melintang dari jalan manusia. Sehingga kemudian dia pun masuk ke dalam surga. Ya subhanallah. Bisa jadi kita menyingkirkan batu di jalan, tetapi kita niatannya ikhlas, bisa jadi kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amal yang ringan, amal yang sedikit, bahkan dengan amal yang ringan diampunkan dosa-dosa seseorang. Tentunya juga ma'ruf kabar yang dikhabarkan kepada kita dari Rasulullah tentang wanita Bani Israel yang dia itu adalah pezina. Bahwa wanita ini mendapatkan anjing yang lagi haus, kemudian meminumkan air kepada anjing tersebut. Dengan terompahnya dia mencari air, karena anjing tersebut akan tewas, mati apabila tidak mendapatkan dan tidak diminumkan air. Dia membuka terompah sepatunya, dia mencari tempat air dan kemudian membawa air dengan sepatu diisi air. Anjing pun diminumkan dan anjing pun menjadi hidup. Menjadi hidup artinya menjadi hidup, menjadi segar kemudian. Maka dalam hadis disebutkan wanita ini dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah dalam keadaan dia adalah wanita pezina. Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, jangan dipandang remeh amalan yang sedikit. Amalan yang sedikit. Maka demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kita berada di luar bulan Ramadan. Kita berada di bulan yang mungkin sulit bagi kita menunaikan amal-amal ibadah. Namun tadi sudah disebutkan agar kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Allah akan menolong hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh, kata Allah, kami akan tunjukkan jalan-jalan untuk mereka. Siapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah dengan amal atau ingin beramal, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan Ramadan kemarin, amal yang ada mudah-mudahan menjadi menetap, kemudian bertambah, di luar bulan Ramadan. Kemudian seterusnya bertambah sampai kita diwafatkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Amalan yang tentunya sangat amat kita ditekankan di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Di luar bulan Ramadan tidak ada lagi kewajiban berpuasa. Illa kecuali amalan yang sifatnya nazar. Nazar hukumnya jadi wajib. Atau qadaan, membayar hutang puasa yang tidak tertunaikan di bulan Ramadan. Tetapi yang sifatnya wajib yang lain tidak ada. Tentunya ketika tidak ada kewajiban bukan berarti kita tidak lagi menunaikan ibadah siam. Karena ingatlah puasa itu la idlah lahu kata Rasulullah. Puasa itu tidak ada bandingannya dengan amalan yang lain. Kenapa tidak ada bandingannya? Puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Sehingga kalau satu amalan dilakukan mendapat 10, bisa jadi lebih dari 10, bisa jadi 700 kali lipatnya, puasa tidak terhitung. Tidak terhitung. Dan balasan kepada puasa, kepada semua puasa. Puasa wajib, puasa sunnah. Sehingga kita hanya mendapatkan puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau didapati orang yang selalu berpuasa tengah bulan. Selain beliau berpuasa di hari Senin dan Kamis. Beliau berkata tentang puasa di tengah bulan ini, "Siyamu thalatha ayyam min syahri yudhhibna wahras." Sadri, berpuasa 3 hari di setiap bulan akan menghilangkan kegundah gulanaan, kepenatan, dan tentunya kesempitan dada. Kita dengan perjalanan sebagai manusia mendapatkan kesulitan-kesulitan kehidupan, namanya manusia, mendapatkan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Terkadang dada kita numpuk masalah, penat, capek, lelah, beban yang banyak. Maka di antara yang melenyapkannya, bagaimana dilakukan oleh Rasulullah puasa 3 hari. Salasa ayyam minas syahri. Diterangkan puasa 3 hari dari 1 bulan itu sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oleh para ulama berkaitan dengan puasa di tengah bulan. Yaitu 13, 14, dan 15. Tetapi disebutkan juga oleh para ulama 3 hari bukan berarti hanya tengah bulan saja. Bahkan seorang bisa berpuasa 3 hari setiap bulannya tanpa harus di tengah bulan. Tanpa harus di tengah bulan. Pokoknya setiap bulan 3 hari. Yaitu 3 hari berturut-turut. Tanpa harus di tengah bulan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau memang dia tidak mampu dalam 1 bulan 3 hari, kata Rasulullah, sum yauman minas syahri. Puasalah 1 hari saja dalam sebulan. Sampai Rasulullah memerintahkan, sum puasalah yauman minas syahri. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Dari hadis Abi Aqrab atau Abu Aqrab radhiyallahu ta'ala anhum. Artinya, puasa yang wajib yang kita lakukan di sebulan penuh ini bukan berarti kehidupan di bulan berikutnya tanpa puasa. Tapi tunaikanlah puasa. Puasa tidak ada bandingannya. Balasannya puasa di sisi Allah. Karena itu saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, boleh Ramadan telah berlalu. Karena itu adalah perjalanan waktu bagi kita. Tetapi amalan-amalan ibadah di bulan tersebut diharapkan terukir, terpatri di dalam sanubari kita yang paling dalam. Sehingga di luar bulan Ramadan, bagaimana kita hidupkan dari amalan-amalan yang pantas untuk kita hidupkan. Dari yang ringan sampai yang berat. Yang ringan di dalam bulan Ramadan bernilai, di luar bulan Ramadan juga bernilai. Demikian yang berat di luar bulan Ramadan bernilai, di luar bulan Ramadan juga bernilai. Tinggal apakah itu disyariatkan atau tidak. Karena syariat puasa Ramadan tidak mungkin kita tegakkan di luar bulan Ramadan. Demikian. Ini semua tentunya sebagai wasiat kepada kita, berbekal dengan apa yang kita dapati di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk di bulan Syawal. Di sana adalah ada amalan-amalan bulan Syawal. Besok kita masuk di bulan Zulhijjah, kemudian apa Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Ada amalan-amalan. Sehingga itu para ulama, diantaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, menulis satu kitab yang baik, Lata'if Al-Ma'arif, tentang wadha'if. Lata'if Ma'arif tentang tugas, kerja, amal yang dilakukan seorang hamba dalam setiap bulan-bulan yang datang. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan taufik kepada kita. Dengan bulan-bulan yang datang ke depan, kita masih tergolong hamba-hambanya, ternilai hamba-hambanya yang semangat di dalam beramal, serius di dalam beramal, dan dimudahkan amalan yang dia cintai, amalan yang dia ridhoi. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di majelis ini. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah pengumandangan azan salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala fi kitabih an-nafi' ad-durarul bahiyah, berkata Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya yang amat baik dan memberikan faedah kepada kaum muslimin, durar al-bahiyah, ad-duraru al-bahiyah. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kita qabla Ramadan, pertemuan sebelum masuknya bulan Ramadan, karena ketika bulan Ramadan kemarin kita mengambil satu bahagian kitab, Kitabus Siyam, kitab puasa yang berkaitan dengan puasa wajib. Adapun puasa-puasa sunnah belum kita ambil, tentunya sesuai dengan kebutuhan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian tentunya setelah berlalu bulan Ramadan, kita kembali lagi kepada kitab Taharah, menyambung pembahasan kita tentang taharah, dan kita sudah masuk ke dalam pembahasan wudu. Pembahasan wudu. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dalam pembahasan wudu kita sudah sampai kepada keterangan mengusap kepala. mengusap kepala. Thumma yadaihi ma'a mirfaqaihi thumma yamsah ra'sahu. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tentunya berkaitan dengan amalan wudu, kita sudah dapatkan keterangan disebutkan di dalam ayat, di dalam surah Al-Ma'idah, tentang bagaimana tata cara berwudu secara global. Secara global. Adapun secara rinci, maka kita mendapatkan keterangan dengan rincian seperti dalam hadis Utsman ibnu Affan dari maulanya Humran, dan demikian dari Ali ibnu Abi Thalib, demikian dari Abdullah ibnu Zaid. Wallahu taala a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara global, sudah kita dapatkan keterangannya bahwa itu yang disebut dengan rukun wudu. Rukun wudu. Karena disebutkan di sana, pencucian pembasuhan tangan, atau maaf, pembasuhan wajah, kemudian tangan, kemudian pengusapan kepala, kemudian pencucian pembasuhan kaki dan telapaknya. Ini adalah yang disebut sebagai rukun. Ini adalah yang disebut sebagai rukun. Kemudian dalam keterangan beberapa hadis yang sudah disebutkan periwayatannya tadi, ada beberapa tambahan dari amaliyah Rasulullah berwudu. Karena as-sunnatu kata para ulama, tufassiru al-Quran. Sunnah itu memberikan tafsir, penjelasan terhadap al-Quran. Apa yang disebutkan secara global dalam Al-Quran dijelaskan oleh sunnah secara rinci. Maka berkaitan dengan pengusapan kepala, sebagaimana disinggung oleh penulis di sini, yaitu Al-Imam Syaukani rahimahullah, masaha ra'sahu ma'a udhunaihi. Yamsah ra'sahu ma'a udhunaihi. Mengusap kepala bersama dengan kedua telinga. Itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ayat dikatakan mengusap kepala saja. Tidak disebutkan telinga. Tetapi dalam riwayat al-udunani minar ra's, disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang dikatakan kuat oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu kedua telinga bahagian dari kepala. Kedua telinga bahagian dari kepala. Dari hadis Abu Umamah. Al-udhunani minar ra'si. Hadis ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihah. Sebagian melemahkan, tapi yang benar hadis ini kuat. Yang maknanya, pertama, telinga itu bahagian dari kepala. Kemudian, karena telinga bahagian dari kepala, ketika dikatakan wamsahu biru'usikum oleh Allah, usapkanlah kepala kalian, tentunya dengan air. Yaitu air yang kita telah berwudu dengan tangan kita. Tangan kita, karena di dalam ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu dengan batasan wajah, kemudian tanganmu bersama ila, maknanya ma'a. Ila maknanya ma'a, bersama dengan siku. Bersama dengan siku, bukan ila bermakna sampai siku, tapi dengan siku. Sehingga itu tidak boleh tidak terbasuh siku, harus terbasuh sempurna basuhannya. Karena ilal marafiq maknanya ma'al marafiq. Ma'al marafiq, bersamaan dengan kedua siku. Sehingga siku dibasuh. Sehingga seorang berwudu, mohon maaf, berwudu, dia mengusapkan dari tangannya, atas tangannya, jari ujung jarinya, dari ujung jarinya sampai dia membasuh sikunya, kemudian dia sebagai penyempurnaan dia naikkan kembali ke telapak tangannya yang bagian dalam, karena dia seperti ini. Tujuannya tentunya agar sempurnanya pembasuhan. Abu Hurairah bahkan didapati membasuh bukan cuma sampai marofik, tapi sampai kepada lengan atas. Ketika ditanya kenapa sampai lengan atas, Abu Hurairah memahami bahwa akan datang nanti umatnya Nabi Muhammad, Gurrul Muhajjalin, akan datang dalam keadaan bercahaya seperti kuda yang ada warna putih pada hidungnya. Bercahaya, kuda berwarna hitam atau coklat, ada warna putih pada hidungnya, bulu putih yang ada pada hidung itu menunjukkan tamyiz, pembedaan, bahwa kuda ini nampak cahayanya dengan apa yang ada pada wajahnya berwarna bulu putih. Nah, ini biasa kita lihat pada kuda. Maka seorang muslim akan datang nantinya ke hadapan Allah, Qurral Muhajjalin, dia akan datang dengan warna putih bercahaya dari min atharil wudu, dari bekas wudunya. Maka dipahami oleh Abu Hurairah melebihkan apa? Anggota bahagian wudu, melebihkan anggota bahagian wudu. Namun apa yang dipahami oleh Abu Hurairah tidak dipahami oleh sahabat yang lain, sehingga ini kata para ulama ini pemahamannya Abu Hurairah, karena sahabat yang lain tidak melakukan demikian, sehingga wudu cukup menyempurnakan, membasuh dengan penyempurnaan. Kalau dikatakan ma'al marafiq atau ilal marafiq, membasuh sampai kepada siku. Tidak ada tuntunan perintah membasuh kepada lengan atas. Demikian ketika mengusap kepala, tidak ada tuntunan membasuh sampai ke belakang leher, sampai ke punggung. Atau tidak ada tuntunan membasuh sampai ke apa? Ke leher. Karena yang seperti ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, demikian Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mencontohkan tata cara wudu Rasulullah dan tidak didapatkan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yaitu melebihkan anggota bahagian wudu. Bahkan Utsman ibn Affan menekankan, ini adalah cara wudu Rasulullah yang saya ketahui dari beliau. Dari beliau. Artinya penekanan ini menambah ilmu bahwa wudu tersebut seperti itu. Nah, kita kembali kepada siku, bahwa wudu sampai ke siku. Adapun tadi hadis gurral muhajjalin, maka kalaupun sampai ke siku atau kalaupun bersama dengan siku atau semua anggota badan kita dengan wudunya, nanti akan bercahaya. Nanti akan bercahaya. Akan bercahaya di hadapan Allah, akan tampak mukminin yang berwudu atau siapa yang berwudu dan siapa yang tidak berwudu. Itu akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyahid yang menjadi titik tekan bahwa membasuhnya dengan kedua apa? Kedua siku. Jangan sampai terluputkan, jangan sampai tidak sikunya tidak ter apa? Terbasuh. Karena kapan tidak terbasuh? Kata Rasulullah, sebagaimana ada tumit yang tidak terbasuh tumit. Mohon maaf, kita pahami ini adalah tumit. Ketika itu ada sahabat, tumitnya satu selebar kuku, selebar kuku itu tidak terbasuh. Lantas Rasulullah mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celaka mereka yang tidak membasuh tubitnya dari air wudu, celaka dari bakaran api neraka. Wailul lil aqabi minan nar. Karena itu jangan sampai tidak dibasuh. Demikian jari tangan kita ini ketika berwudu, kalau dikatakan itu tangan, perlu kita apa? Perlu kita basuh, sehingga itu kita pastikan ketika menyiram air atau membasuh, kita pastikan jari ini sudah terbasuh. Karena tangan mulai dari ujung jari sampai apa? Sampai masuk siku. Sampai masuk siku. Ada di antara kita yang berwudu, dia berwudu, ini aja dia. Ini dia enggak jamah. Itu cara wudu yang salah. Itu adalah cara wudu yang salah. Tapi wudu yang benar dari tangan. Kalaupun dia katakan, kan saya sudah basuh tadi di awal apa? Di awal berwudu Rasulullah melakukan basuhan tangan, telapak tangan terlebih dahulu, baru kemudian kiri, setelah itu beliau mengusap apa? Berkumur-kumur, baru mengusap wajah, baru kemudian tangan. Tapi pembasuhan tangan di sini, kalaupun sudah dilakukan di awal dengan pembasuhan telapak tangan, maka pembasuhan tangan sebagaimana dikatakan waqsilu aydiyakum aw faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka termasuk jari. Jadi pastikan jari kita naam terbasuh. Di sela ini juga demikian di sela. Nah, air dari basuhan ini ulama berselisih pandang. Apakah air ini mencukupi basuhan kepala? Mencukupi basuhan kepala ataukah perlu kita ambil air baru? Perlu kita ambil apa? Air wudu yang baru untuk kepala. Wallahu a'lam bisawab dalam masalah ini. Pencukupan dengan basuhan yang ada di tangan itu cukup. Itu cukup. Sehingga ketika dia telah membasuh tangannya, masih ada apa? Air tangannya ini. Dia membasuh apanya? Kepalanya. Sehingga itulah yang dikatakan yamsah ra'sahu. Mengusap apa? Mengusap kepalanya. Jadi keterangan yang didapati adanya perintah dan pengusapan kepala. Yamsah atau dalam ayat dikatakan wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Usapkanlah kepada kepala kalian. Yaitu air yang ada, usapkanlah kepada kepala kalian. Sudah kita jelaskan terdahulu bahwa wajah, tempat tumbuhnya apa? Rambut itu adalah akhir wajah. Ketika ada rambut kita tumbuh ini, rambut kepala itu tempat, itu berarti akhir lingkaran wajah kita. Demikian, tempat akhir rambut kita di belakang, itu adalah akhir kepala kita. Jadi kepala tumput apa tempat tumbuhnya apa? Rambut. Dan demikian di kepala belakang. Jadi itu semua kepala. Jadi apa yang tumbuh rambut ini dari depan melingkar sampai ke belakang itu adalah kepala kita. Itu adalah kepala kita. Kenapa harus diterangkan demikian? Karena kepala harus dibasuh wamsahu biru'u. Membasuh semuanya. Membasuh semuanya. Di sisi jumhur, membasuh semuanya adalah suatu perkara yang wajib. Karena di dalam ayat tidak dikatakan membasuh sebahagiannya. Di sisi Syafi'iyah, ulama Syafi'i dan Imam Syafi'i membasuh wamsahu biru usikum ba di sini huruf ba biru usikum itu maknanya ba maknanya adalah sebahagian tabi'id sebahagian kepala kalian maknanya sebahagian kepala kalian sehingga kalau kita melihat amalan mereka mengusap sebahagian kepala tidak semuanya mengusap sebahagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Ada yang sekali gini, ada ditambah begini. Jadi begini dan begini. Itu yang kita lihat amalan mereka. Karena dipahami ba dengan tabi'i, sebahagian. Tapi yang benar, semuanya. Semuanya. Dari ujung depan sampai belakang, semuanya. Wamsahu biru'usikum. Usapkanlah semua kepala kalian. Sehingga apa yang tumbuh rambut kita usapkan. Kita ratakan. Kenapa? Karena sebagaimana wajah-wajah ketika kita usap kita ratakan. Itu namanya untuk menyempurnakan pembasuhan. Menyempurnakan pembasuhan. Demikian menyempurnakan pengusapan. Wamsahu biru usikum. Datang dalam sunnah. Wamsahu biru'usikum diterangkan oleh hadis Utsman, diterangkan oleh hadis Ali atau Abdullah ibn Zaid atau yang lainnya dari para sahabat yang meriwayatkan tentang wudu. Tiga tadi disebutkan itu yang paling sempurna. Didapatkan beliau hanya satu kali. Mengusap apa? Kepala. Mengusap kepala. Sehingga itu. Apa yang ada di dalam ayat tidak disebutkan sekali, dua kali, tiga kali. Apa yang ada di dalam ayat dengan amalan beliau sallallahu alaihi wasallam maka mengusap kepala itu hanya satu kali. Tidak dua kali, tidak tiga kali. Tetapi berbeda dengan membasuh tangan hadis Utsman, hadis Ali ada yang dua kali, ada yang tiga kali, demikian yang lainnya. Adapun khusus kepala pengusapannya hanya ada satu riwayat yaitu pengusapan sekali. Pengusapan sekali. Sehingga mengusap kepala hanya sekali. Ini yang kedua. Mengusap kepala hanya sekali. Sebagaimana diterangkan oleh As-Sunnah. Kemudian tadi sudah diterangkan kepala semua. Dan sekali. Dan juga dengan pengambilan air. Kemudian pengusapan kepala. Didapati Rasulullah mengusap kepalanya dari Muqaddam Ra'at. Muqaddam Ra'at. Muqaddam Ra'at ya ini. Ini namanya Muqaddam Ra's, yaitu daerah ubun-ubun. Muqaddam Ra's. Lantas membawanya ke akhir kepalanya. Lantas membawanya ke akhir Ra's. Ke akhir kepalanya. Kemudian setelah membawa ke akhir kepalanya, beliau mengembalikannya ke depan. Beliau mengembalikannya ke depan, itu pengusapan kepala selain dari pengucapan Al-Udunani Minah. Minar ra'si, dua telinga bagian dari kepala. Nah, setelah kita mengetahui bahwa setelah beliau membawa ke depan, maka amalan yang didapatkan dari beliau itulah yang tentunya sesuai dengan sunnah beliau. Tapi bagi yang memahami ba di sini tabi'i, maka ketika dia mengusapkan hanya depan kepala, maka itu menurut pemahaman di sisi sebagian ulama tersebut telah sah. Telah sah. Namun, sebagaimana riwayat telah ada benar-benar nyata, benar-benar terang, kita tidak ada alasan untuk mengusap setengah, tapi kita mengusapnya semuanya. Semuanya. Demikian. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan orang yang tidak mengusap kepalanya semuanya seperti Syafi'i, sholatnya tidak sah. Tidak demikian, karena masalah-masalah khilaf. Namun berpegang dengan apa yang telah pasti dengan riwayat itu lebih menenangkan hati dan lebih menyamankan jiwa, sehingga kita mengusap kepala dari depan kepala kita ke belakang, kemudian mengembalikannya sebagaimana dalam riwayat, mengembalikannya. Ini yang berapa? Ketiga atau keempat? Lantas kemudian yang berikutnya, saya lupa. Ketiga atau keempat? Lantas kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya, al-udhunani minar ra'si. Karena ada hadis yang sahih, al-udhunani minar ra'si, dua telinga masih bahagian kepala, maka didapati Rasulullah dengan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, setelah mengembalikan ke depan, beliau masuk ke telinga beliau dengan jari telunjuk ke dalam telinga, ibu jari ke belakang telinga, sehingga beliau menjalankan telinga lantas beliau menjalankan ke belakang. Demikian yang diterangkan dari kaifiat ke kaifiat yang diterangkan oleh para ulama kita. Jadi setelah sampai ke depan, memasukkan ujung jari ke dalam mengikuti lingkaran telinga kita masing-masing tentunya, kemudian yang belakang amalannya ibu jari, sehingga sempurnalah pengusapan kepala. Karena hadis al-udhunani minar ra'si, hadis yang sahih, pengusapan kepala perintah dari Rasulullah, perintah dari ayat dan juga perintah dari Rasulullah, maka mengusap telinga juga perintah wajib. Juga perintahnya wajib, karena udhunani minar ra'si wamsahu biru'usikum, usapkanlah ke kepalamu. Al-udhunani bagian dari kepala, perintah wajib untuk mengusapkan juga ke telinga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan demikian terpenuhi yamsah ra'sahu wa ma'a udhunaihi. Ada yang mengatakan bahwa pendalilan pengusapan sebagian, Rasulullah memakai imamah. Al-imamah tu ma yu'ammam ar-ra'as, kata para ulama. Imamah itu apa yang, mohon maaf saya sudah lepas untuk apa praktik tadi. Baik. Imamah itu apa yang menutup kepala. Ma'ammama, menutup kepala. Jadi imamah itu apa yang ma'ammama ra's, diikatkan ke kepala, sebagaimana yang kita ketahui dipakai oleh kebanyakan saudara-saudara kita dari negeri Arab, memakai imamah. Sementara yang dipakai saudara-saudara kita dari negeri Saudi, ya tentunya juga mereka orang Arab tentunya, dengan qutrah ataupun dengan simaf dan qutrah, yaitu ada yang berwarna merah putih, ya ada yang warna putih, itu antara simaf dan qutrah. Mereka pakaikan dengan menjulurkan, bukan diikat. Kalau imamah itu pengikatan, ma yu'ammamur ra's, maka imamah dulu dipakai oleh Rasulullah, beliau mengusapkan kepalanya. Mengusapkan keimamannya, mengusapkan saja. Setelah itu beliau sudahi, tidak mengusap ke telinga. Jadi beliau mengusapkan keimamah saja. Ini dipahami oleh Syafi'iyah bahwa bolehnya mengusap sebahagian kepala, karena Rasulullah melakukan demikian. Maka jawabannya, Rasulullah mengusap imamah itu amalan tersendiri. Beliau ingin mengajarkan bagaimana orang yang memakai imamah, karena imamah diikat. Imamah apa? Diikat. Bagaimana orang yang memakai imamah tidak perlu melepas apa? Ikatan imamahnya, cukup dengan mengusapnya. Kalau dia lepaskan, nanti dia ikat lagi. Islam agama yang mudah, sehingga dia cukup mengusapkan ke imamahnya, tidak perlu ke telinga, sekedar mengusap. Sehingga ini amalan pengusapan imamah, bukan mengusap sebagian kepala. Dengan demikian, maka siapa yang pakai imamah, dia mengusap boleh di atas imamahnya. Boleh mengusap di atas imamah. Siapa yang memakai kutrah atau simak, dia tetap mengusap kepala dalamnya. Jelas ya ikhwati? Dia tetap mengusap kepala dalamnya dengan kedua telinganya. Tapi siapa memakai imamah sebagaimana Rasulullah, maka dia cukup mengambil air, dia pegang imamahnya, selesai. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamah bukan apa ini? Kita namakan. Peci atau kuplu atau songkok. Imamah bukan kuplu, bukan songkok, bukan peci, sehingga kita pakai peci. Sudahlah, wudu. Enggak. Ini bukan imamah, ini peci. Ini tidak mengikat, ini gampang dibuka, gampang di apa? Dipakai. Jadi syariat Islam itu memudahkan, sehingga tidak mengusap kuplo atau tidak mengusap peci. Tidak mengusap peci, tetapi kita membasuhnya sempurna. Membasuh kepala kita dengan apa? Maaf, mengusap kepala kita dengan sempurna. Wallahu taala a'lam bishawab. Dengan demikian menunjukkan kepada kita syariat pengusapan kepala dilanjutkan dengan syariat oleh Rasulullah pengusapan apa? Imamah, apabila seorang memakai imamah. Di dalam agama ini sebagaimana akan kita lewati nanti, ada namanya syariat pengusapan khuf. Pengusapan apa? Khuf, sepatu. Khuf itu apa? Nanti akan ada keterangannya. Dan nanti ada syarat-syaratnya. Namun pengusapan imamah berbeda dengan pengusapan khuf. Kalau pengusapan imamah, tidak perlu seorang memakai imamah dalam keadaan suci lantas mengusapnya. Pengusapan khuf, kaki yang masuk ke dalam khuf harus suci, baru kemudian nanti diusap. Sehingga tidak sama pengusapan imamah dan tidak sama dengan pengusapan apa? Khuf. Adapun imamah, kita misalnya masih berhadas, kita pakai imamah kita berwudu, langsung mengusapnya, tidak ada masalah. Langsung mengusapnya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita pakai khuf sepatu, kita berhadas, masukkan kaki kita ke dalam sepatu, kemudian kita mau berwudu, tidak boleh mengusapnya, kita memasukkannya dalam keadaan tidak suci. Jadi berbeda syariat pengusapan imamah dengan syariat pengusapan apa? Pengusapan khuf. Ini berkaitan dengan wudu, pengusapan kepala, dan sekaligus dengan pengusapan kedua telinga. Mudah-mudahan menjadi kejelasan bagi kita semuanya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadzalu barakallahu fikum.